السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah takdirkan untuk kita bisa bermajlis dalam rangka untuk talabul ilmi. Dan memang sudah seharusnya kita masing-masing sebagai muslim menjadi seorang talibul ilmi. Karena mencari ilmu itu sesuatu yang wajib, maka wajib untuk kita mengamalkannya. Sebagaimana solat wajib bagi kita sebagai musalli, seorang yang solat. Karena solat hukumnya apa? Wajib. Maka di tengah-tengah kesibukan kita, kita masih diberi kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Cuman sebelumnya, suaranya bisa didengar hadirin? Jelas atau tidak? Atau suaranya nun jauh di sana? Kurang jelas? Ini kurang dekat? Oh, ini yang dalam. Ya sudah, mungkin kurang dekat aja. Ini suara mana? Dalam. Taruh sini aja, gak apa-apa. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini, kita akan mengkaji hadis yang ke-15 dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin sudah sering didengar oleh kita semuanya kajian tentang hadis ini, namun tidak mengapa kita untuk kesempatan kali ini kita membacanya sebagai tambahan ilmu bagi kita, atau murajaah bagi yang sudah pernah membaca hadis ini. Hadisnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Hadis ini insyaallah yang akan kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Riwayatnya sahih Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim menyebutkan tiga hal tersebut. Dalam riwayat ini Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada kita bagian dari iman adalah amal saleh. Bagian dari iman adalah apa? Amal saleh. Sehingga para ulama mendefinisikan iman, dimasukkan pada pengertian iman adalah amal saleh. Iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil jawarihi. Iman itu adalah keyakinan dalam hati dan amalan pada anggota badan dan disebutkan dengan lisan. Hal ini berbeda dengan kaum Murji'ah, di mana kaum Murji'ah tidak memasukkan amalan pada definisi iman, sehingga seorang cukup dengan meyakini Allah, cukup walaupun dia maksiat, tidak berpengaruh dengan imannya. Ini yang penting, apa? Beriman dalam hatinya. Walaupun dia melakukan kebaikan, tidak berpengaruh dengan imannya. Berbuat kemaksiatan, tidak berpengaruh dengan keimanannya. Ini kaum Murji'ah. Dan ini adalah faham batil, faham yang sesat. Adapun yang benar adalah bahwa perbuatan manusia itu termasuk bagian dari iman. Di antara buktinya hadis ini. Man kana yu'minu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman adanya hari akhirat, maka hendaknya dia mengamalkan tiga hal yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama, falyakul khairan aw liyasmut, berbicaralah dengan ucapan yang baik atau diam. Ini perbuatan. Yang kedua, diulangi lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ini amalan. Demikian pula dengan yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis ini dengan kalimat yang singkat dari Nabi, tetapi ketahuilah di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang banyak, terdapat pendidikan dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita, agar kita baik dalam kehidupannya di dunia dan baik nanti di akhirat dengan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengamalkan hadis ini dalam kehidupannya, dia baik dalam dunianya dan dia akan baik di akhirat dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini penting untuk kita pelajari. Setelah kita pelajari, jadikanlah hal ini sebagai prinsip hidup kita, agar kita baik fi dunya wal akhirah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Al-Imam Ibn Rajab menyebutkan, dan yang saya baca dalam kesempatan kita kali ini adalah Jami'ul Ulum al-Hikam karya Imam Ibn Rajab. Beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tabrani, suatu hari menasihati kepada seorang yang bernama Aswad ibn Asram al-Muharibi. Qala, qultu ya Rasulullah, ausini. Aku pernah meminta kepada Rasul, wahai Rasulullah, berikan kepadaku wasiat. Berikan kepadaku wasiat, wejangan, nasihat kepadaku. Maka Rasul kemudian berkata kepadaku, qala, Rasul mengatakan, hal tamliku lisanak? Apakah kamu bisa menguasai lisanmu? Apakah kamu bisa menguasai lisanmu? Qala atau qultu, sahabat ini menjawab atau mengatakan, ma amliku idza lam amliku lisani. Wahai Rasul, kalau aku tidak bisa menguasai lisanku, terus apa yang bisa aku kuasai? Ini jawaban sahabat tadi. Kemudian Rasul mengatakan, fal tamliku yadak? Apakah kamu bisa menguasai tanganmu? Maka sahabat tadi pun menjawab seperti jawaban pertama, fama amliku idza lam amlik nafsa yadi. Wahai Rasul, kalau aku tidak bisa menguasai tanganku, terus apa lagi yang bisa aku kuasai? Rasul kemudian mengatakan sebagai bentuk wasiat kepada sahabat ini, qala, fala taqul bilisanika illa ma'rufa, wala tabsud yadaka illa ila khair. Wasiat dari Nabi. Maka janganlah engkau berucap dengan lisanmu kecuali sesuatu yang baik, dan jangan kamu julurkan tanganmu kecuali kepada kebaikan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, riwayat ini disebut oleh Imam Ibnu Rajab sebagai ilmu bagi kita agar kita bisa menguasai lisan kita. Lisan kita. Kita masing-masing punya lisan, punya mulut untuk berbicara. Tetapi seringnya kita tidak mampu menguasainya. Kita tahu berbohong itu haram. Tetapi kadang karena faktor kepentingan-kepentingan tertentu, akhirnya lisannya berbohong, berdusta. Saya tidak kuasa menguasai lisanku. Ini, kadang kita tahu menipu itu enggak boleh, mencibir itu enggak boleh, ghibah itu enggak boleh, namimah itu enggak boleh, mencela memaki itu enggak boleh. Tetapi kadang kita tidak kuasa untuk menguasai. Memang harus dikuasai. Kalau mau ngomong, saya kuasai mulutku. Jangan ngomong kamu kalau mau ngomong salah. Bisa kira-kira apa? Semisal mamanya sedang ta'lim, berbicara dengan yang lain. Ini kadang terjadi di kalangan bapak atau ibu-ibu. Bapak-bapak, kayak gitu. Ya enggak, kalau bapak-bapak itu nampak di muka, sehingga kalau ada yang ngomong, jewer. Ini lagi taklim, jangan ngomong sendiri. Kuasai lisanmu. Jangan berbicara ketika sedang taklim. Nanti, di luar taklim, ngobrolnya. Kadang hal ini terjadi pada ummahat, karena tidak nampak. Ngajinya sambil senderan, nyicipi panganan anaknya pak, sambil minum, ngobrol. Jangan seperti itu. Jaga lisan, kuasai lisanmu, Janganlah berbicara di saat memang tidak saatnya untuk berbicara. Talib. Kuasai lisan. Ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekilas ini enteng, tetapi dalam prakteknya ini yang berat. Seorang pedagang ketika dia berbicara agar dagangannya laku, kadang ya kepleset ngelemboni atau melakut, kadang mencari bagaimana cara bisa menipu. Ini maka hati-hati, ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lainnya, disebutkan di sini riwayat yang banyak dari Nabi alaihi salatu wasallam, dari sahabat Mu'ad ibn Jabal, hadis ini sahih. Innaka lan tazala saliman ma sakatta, fa idza takallamta kutiba laka aw alaik. Mu'ad ibn Jabal meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya engkau akan selalu dalam keadaan selamat selama engkau menjaga lisanmu, selama engkau diam, selamat kamu. Tetapi apabila engkau telah berbicara, kutibalaka, maka akan ditulis kebaikan untukmu atau akan ditulis dosa untukmu. Sehingga kalau kita berbicara menggunakan lisan, itu dua kemungkinan, pahala atau ditulis dosa. Padahal kita sehari ngomong berapa kali, Pak? Anggota tubuh yang paling sering digunakan adalah lisan. Orang mengatakan lidah tak bertulang. Artinya bisa berucap kata-kata sebanyak-banyaknya dan mengucapkan kata-kata apa saja. Maka nasihat dari Nabi alaihi wasallam, engkau itu akan dalam keadaan saliman, selamat, sampai apabila engkau tetap diam, sampai engkau berbicara. Kalau engkau berbicara baik, mendapatkan pahala. Kalau engkau berbicara jelek, engkau mendapatkan dosa. Terus bagaimana? Baiknya ngomong atau menembak? Diam saja enggak pernah ngomong? Tidak mungkin. Namanya manusia pasti berbicara. Ada pembahasan nanti di sini. Seorang tidaklah dilarang untuk berbicara. Bahkan pembicaraan yang diucapkan oleh seseorang, ketika hal itu adalah hal yang Allah ridai, maka hal itu akan membawa kebaikan bagi dia. Yang harus kita cermati, kita mau bicara apa. Bukan dilarang berbicara. Mau mengucapkan kata-kata apa, hendaknya difikirkan. Jangan sembarangan berbicara. Disebutkan dalam beberapa riwayat berikut ini, dalam Sahihain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi wasallam beliau bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Rasul menyebutkan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya seorang manusia ada di antara mereka yang berbicara dengan sebuah kalimat yang dia tidak pedulikan kata-kata itu, tetapi dia terlempar ke dalam neraka jahanam sejauh jarak antara barat dengan timur dengan kata-kata yang keluar dari lisannya. Ini pendidikan bagi kita. Disebutkan juga oleh Nabi dalam hadis Imam Ahmad, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innar rajula allati la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan fin nar." Sesungguhnya ada seorang hamba di antara umat manusia berbicara dengan sebuah kata-kata yang dia tidak pedulikan kata-kata itu. Keluar saja ngalir dari lisannya, tidak memperdulikan. Tetapi kata-kata tersebut menyebabkan dia terlempar ke dalam jahanam selama 70 tahun lamanya. Maka perhatikan, ini bahaya lisan. Marilah kita menjaga lisan-lisan kita. Ini pendidikan bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita. Tetapi di sana terdapat dalil mengembirakan. Kalau kita menggunakan lisan dalam hal-hal yang Allah ridai, hal itu pun bisa meninggikan derajat kita di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mengembirakan bagi kita. Ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi alaihi wasallam beliau bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqila balan yarfa'uhu Allah biha darajat." Sesungguhnya akan ada di antara manusia seorang yang berbicara dengan kata-kata yang Allah ridai, yang dia sendiri ketika mengucapkannya tidak begitu memperhatikan hal itu, tidak begitu memperhatikannya, mengajak orang untuk salat, mengajak orang untuk ta'lim, menasihati anak, menasihati putri, menasihati istri, membaca Al-Quran, atau ucapan-ucapan yang baik yang Allah ridai, yang dia sendiri itu hal yang biasa dia ucapkan, tidak begitu dia perhatikan itu. Tetapi ternyata dengan sebab itu Allah tinggikan dia nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kata-kata tersebut. Tetapi dalam satu riwayat yang sahih ini juga Rasul mengingatkan sekali lagi, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah." Akan ada seorang hamba manusia yang berbicara dengan kata-kata yang Allah murkai, yang Allah murkai. Ternyata dia tidak memperdulikan, dia tidak anggap penting, dia sepelekan, ngomong semaunya dia. Tidak memperhatikan betul ucapannya. Ternyata Allah sangat murka kepada ucapan orang tersebut. Maka dengan sebab itu dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam dengan sebab ucapan yang dia tadi mengucapkannya tidak begitu memperhatikannya, atau mengucapkannya sambil lalu. Ini faedah lisan dan bahaya lisan. Ini pendidikan bagi kita. Hari-hari kita berbicara menggunakan lisan, maka sebelum kita mengucapkannya dan menggunakan lisan kita, mari kita perhatikan dua hal ini, antara kalimat yang baik dengan kalimat yang buruk. Ya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan Al-Imam Ahmad, disahihkan Imam Ibn Hibban dan Imam Tirmidzi, menyebutkan, "Inna ar-rajula la yadnu min al-jannah hatta ma yakun bainahu wa bainahu illa dhira', bainahu wa bainaha illa dhira', fayatakallam bil kalimati fayatabaa'ad minha ab'ada min Sana'a." Rasul memberitahukan sesungguhnya ada seseorang antara dia dengan al-jannah sudah dekat, antara dia dengan al-jannah sudah dekat. Yakni orang ini apa? Beramal saleh dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dan bertakwa. Tidaklah dikatakan dia sudah dekat dengan al-jannah. Sampai tingkatan antara dia dengan al-jannah. Dhira, satu hasta. Ternyata dia mengatakan kata-kata yang Allah murkai. Akhirnya dia menjauh dari surga. Menjauh, menjauh, menjauh. Akibat ucapan yang dia ucapkan itu. Maka hati-hati. Jangan menganggap ini sepele. Walaupun dia ahlul masjid. Dia sholat, dia ini, dia itu, dia ini. Tetapi lisannya tidak dijaga. Itu sangat berbahaya. Disebutkan banyak hal. Kalimat-kalimat yang lainnya dalam hadis ini atau dalam kitab ini. Di antara contoh ya kawan, kata-kata yang bahaya, kata-kata yang mengerikan, tetapi sambil lalu diucapkan oleh orang dan dianggap sepele, dianggap tidak berakibat, adalah seorang yang mengatakan dengan sendoguro atau main-main. Ketika diajak, mas, monggo sholat Jumatan di sit daripada tongkrongan, jawabnya apa? Arab sholat Jumat ya. Sana kirim salam bae mang Allah. Kirim salam bae ana. Bahasanya dia kirim salam bae mang Gusti Allah gitu. Wong Jawa sih, Pak. Ini kalimat sangat mengerikan, tetapi sang pengucapnya tidak merasa itu sesuatu yang bahaya. Allah itu Maha Salam, Maha Selamat. Wa minka salam, Allahumma anta salam, wa minka salam, ya Allah, engkau adalah salam, zat selamat. Dan semua keselamatan itu darimu, ya Allah. Antar kita manusia mengucapkan kalimat assalamualaikum karena kita butuh keselamatan. Yang mendengar menjawab waalaikumsalam karena kita butuh doa untuk kita selamat, karena di sana banyak ancaman, siksa, malapetaka yang mengancam kita. Kita butuh doa selamat. Adapun Allah Azza wa Jal, siapa yang akan mengancam Allah? Tidak ada. Tidak ada satupun yang bisa melemahkan Allah Azza wa Jal. Tidak ada. Tidak butuh salam dari kita. Bahkan keselamatan semua dari Allah. Orang ini dengan sepelenya mengucapkan kata-kata, kirim salam bayangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La yulkilaha balan. Dia tidak perhatikan kata-kata itu. Padahal kata-kata itu sangat berbahaya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Imam Ibn Rajab menyebutkan sedikit keterangan tentang ucapan ini. Beliau mengatakan, disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Qaf ayat yang ke-18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah terlafadkan, tidaklah terucapkan oleh lisan manusia satu ucapan pun illa, kecuali di sana terdapat raqib dan atid. Raqibun atidun. Tafsir ayat ini disebut oleh Imam Ibn Rajab, waqad ajma' as-salafus salihu 'ala anna alladhi 'an yaminihi yaktubu al-hasanat walladhi 'an shimalihi yaktubu as-sayyi'at. Sungguh para ulama as-salafus salih mereka telah ijma, telah sepakat untuk mengatakan bahwa yang ada di samping kanan itu menulis hasanat dan yang ada di samping kiri menulis sayiat. Hasanat kebaikan dan sayiat adalah apa? Keburukan. Hal itu sebagaimana terdapat dalam hadis sahih disebutkan Imam Ibn Rajab wa fi sahih anin Nabi alaihi salatu wasalam idza kana ahadukum yusalli fa inna yunaji rabbahu wal malaku an yaminih. Apabila seorang di antara kalian sedang salat, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya, maka malaikat di sebelah kanannya yang menulisnya. Malaikat yang di sebelah kanannya, yang di sebelah kanan orang tersebut, yang menulis amal saleh. Disebutkan dalam riwayat Hudzaifah, inna an yaminihi katibul hasanat. Sesungguhnya yang ada di sebelah kanan manusia adalah malaikat yang menulis kebaikan-kebaikan. Maka yang di sebelah kiri berarti menulis apa? Keburukan-keburukan. Keburukan dan kebaikan yang dalam hal ini lebih khusus pembahasan kita adalah apa? Lisan. Yang terucap oleh lisan kita. Ditulis oleh malaikat yang ada di kanan kita. Dan yang terucap oleh lisan kita yang buruk-buruk pun ditulis oleh malaikat yang ada di sebelah kiri kita. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Hal yuktab kullama takallam bihi? Apakah semua yang diucapkan oleh manusia itu semuanya ditulis atau tidak? Semua yang diucapkan apakah ditulis? Ini ada khilaf di antara para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa yang ditulis itu yang memiliki muatan khairun wa syarrun. Hal ini disebutkan oleh Imam Ibn Abbas, yuktab kullu ma takallam bihi min khairin aw syarrin. Akan ditulis semua yang diucapkan oleh lisan yang baik dan yang buruknya. Sampai-sampai kata Imam Ibn Abbas, seorang yang mengatakan akaltu wa syarabtu wa dahabtu wa jitu, aku makan, aku minum, aku pergi, aku pulang, ini pun ditulis. Kenapa? Ayat ini mencangkup semua yang terlafadzkan. Ma yalfidhu. Kalimat ma mencangkup semua apa yang terucapkan oleh lisan. Ini dia. Kemudian, kalau seandainya ada ucapan yang mubah, ngobrol mubah, ucapan yang tidak bermuatan kebaikan juga tidak, tidak bermuatan kemaksiatan, ngobrol umur duniawi, perkara duniawi umpamanya. Bagaimana ini ikhwan? Orang yang seperti ini beliau mengatakan bahwa walaupun hukumnya bukan kejelekan secara kata-kata, tetapi hal itu akan menyebabkan dia menyesal. Menyesal dari sisi mana? Menyesal dari sisi dia menghabiskan waktu dalam ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, walaupun tidak bermuatan kemaksiatan. Kita baca keterangan dari beliau. Beliau mengatakan, وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ مَا لَيْسَ بِحَسَنَةٍ فَهُوَ سَيِّئَةٍ Wa in kana la yu'aqabu 'alayha fa inna ba'd as-sayyi'at qad la yu'aqabu 'alayha wa qad taq'u mukafiratan bi ijtinabil kaba'ir walakin zamanuha qad khasarahu sahibu qad khasarahu sahibuha haitsu dhahaba batila. Seorang yang mengucapkan kata-kata, ketika kata-katanya baik maka dia mendapatkan pahala. Ketika mengucapkan kata-kata yang maksiat maka dia ditulis dosa. Kadangkala kemaksiatan itu bisa terhapus dengan sebab amal soleh, amal soleh. Tetapi kata beliau, seorang yang mengucapkan kata-kata walaupun itu ucapan yang mubah, tetapi dia menghabiskan waktu, maka beliau mengatakan walakin zamanuha qad khasarahu sahibuha. Berjalannya waktu, berjalannya umur, dia menyesal dari sisi situ. Zahaba batila, waktunya hilang sia-sia. Ini makanya dia mendapatkan kerugian besar karena sisi waktunya yang hilang sia-sia. Fayasulahu bidzalika hasratun fil qiyamah, maka dia akan mendapatkan kerugian atau penyesalan akibat umurnya habis dalam hal-hal yang sia-sia. Hal-hal yang umur duniawiya yang seharusnya bisa engkau berbicara sekali dua kali selesai, ini yang menghabiskan waktu. Karena itu marilah kita perhatikan dalam pergaulan, kita ngirit waktu, jangan disia-siakan. Pembicaraan seperlunya begini-begini selesai, gunakan yang lainnya lagi. Ya, apalagi lisan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil seorang yang bermajlis. Di dalam majlisnya dia tidak menyebut tentang zikrullah, tidak berkaitan dengan ibadah. Dalam majlisnya tidak berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam majlisnya tidak disebut ayat hadis. Dalam majlisnya tidak disebut zikrullah. Maka majlis itu majlis yang buruk, yang harus kita tinggalkan. Jangan berkepanjangan ngobrol yang tidak ada fungsinya. Eman lisan dan eman-eman waktu berlalu sia-sia. Disebutkan oleh beliau sebuah riwayat dari Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi alaihi wasallam qala ma min qamin yaqumun min majlisin la yadhkurun Allah fi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasara. Rasul mengatakan dalam riwayat ini, tidaklah satu kaum bermajlis, berbicara dalam majlis tersebut, dalam duduk-duduk tersebut, dalam obrolan tersebut, sampai mereka meninggalkan majlis tersebut, ternyata tidak ada zikrullah padanya. Urusan duniawi semata. Obrolan kosong tanpa zikrullah. Maka kata Nabi, kecuali tak lain kondisi mereka itu bagaikan semisal orang yang berdiri atau bangkit dari majlis yang di situ terdapat bangkainya himar, dan mereka semua akan menyesal karena waktu berlalu sia-sia. Sekarang ini ikhwan kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, bagi mereka-mereka, mudah-mudahan kita tidak termasuk, bagi mereka-mereka yang tidak mengerti ilmu, mereka-mereka yang tidak terdidik dengan ta'lim, mereka-mereka yang tidak mengerti tauhid wa sunnah, kehidupannya dalam berbicara masalah apa? Masalah apa ya muslimin? Selalu masalah yang mubah atau bahkan masalah yang haram. Menghabiskan waktu berbicara masalah bola, pemain bola, skor bola, jadwal bola, baik bal-balan sekup RT, RW ataupun sampai internasional. Apal ini berbicara berjam-jam ngobrol tentang bola. Zaman sekarang ini berbicara berjam-jam tentang watu. Ngerti watu pak? Batu akik. Ini berjam-jam omong kosong tidak ada manfaatnya. Berjam-jam mengobrol ini sesuatu yang fadhi, tidak ada manfaatnya sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Mereka akan menyesal nanti di hari kiamat. Itu kalau seandainya mereka hanya berbicara unsur mubahnya sudah menyesal. Apalagi kalau di dalamnya terdapat unsur bicara masalah skor. Berapa-berapa nanti ini tengah malam dini hari disebutkan kesebelasannya, kemudian totoan yuk. Wah ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan kita dengan mengenal dakwah Ahlus Sunnah ini terjaga dari itu semuanya. Kita sibuk dengan sholat kita lima waktu, sibuk dengan mendidik anak istri, sibuk dengan mengantar anak istri ta'lim, sibuk dengan pondok, sibuk dengan dunia ilmu, sibuk dengan hal-hal yang positif. Masya Allah. Kita rasakan hal itu. Dulu sebelum kita mengenal dakwah, waduh, pergaulannya itu sangat bebas. Semuanya jadi teman. Kalangan manapun, tanpa batas, laki maupun perempuan. Tetapi sekarang alhamdulillah Allah berikan nikmat dakwah sunnah sehingga kita betul-betul menjaga lisan-lisan kita. Disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, riwayat yang hampir sama, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi lam yusallu ala nabiyihim illa kana alihim tirah fain sya'adzabun sya'adza ghafar lahum. Barang siapa yang bermajlis, berkumpul, di situ tidak ada zikrullah, di situ tidak ada salawat kepada nabi, maka itu bentuk penyesalan bagi orang tersebut, hal yang membinasakan. Karena apa? Penggunaan lisan. Ya. Sehingga marilah kita berhati-hati dari hal yang seperti ini. Disebutkan dalam riwayat yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, "Ma min qamin yajlisuna majlisan la yadhkuruna Allah fi illa kanat alim hasaratan yawmal qiyamah wa indakhulul jannah." Tidaklah satu kaum duduk-duduk berkumpul berbicara dalam kumpulan tersebut tetapi di situ tidak terdapat ajakan untuk beribadah kepada Allah, tidak terdapat zikrullah, tidak terdapat salawat kepada nabi, tidak terdapat ilmu, maka hal itu akan menjadi hasaratan yaumul kiamah, penyesalan nanti di yaumul kiamah walaupun mereka masuk dalam surga. Masya Allah. Janganlah kita menyia-nyiakan waktu kita dan lisan kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, hal ini dinasabkan oleh para ulama untuk kita memperhatikan lisan dan waktu-waktu kita. Di antara pengaruh banyak bicara pada hal-hal yang mubah, itu akan membawa pada dosa. Berbicara tanpa ilmu, obrolan-obrolan kosong tanpa ilmu, itu arahannya bukan pada kebaikan, arahannya menyeret pada kemungkaran. Hal ini seperti dikatakan oleh Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu kathura dhunubuhu, wa man kathura dhunubuhu kanat awla, yani kanat bin nari awla. Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang banyak ucapannya, maka akan banyak terjatuhnya dia dalam kemungkaran. Barang siapa yang banyak terjatuhnya dalam ucapan, maka berarti banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih layak bagi dia. Orang kalau banyak ngomong, itu ada saja tambahan-tambahannya. Ada saja. Mau ngomong yang benar itu, tahu yang benar ini, tapi kok kayaknya kurang mantep. Akhirnya ditambahi oleh dia, dibumbui oleh dia, sehingga beritanya yang sedikit bisa berlembar-lembar kalau ditulis. Kenapa? Karena ada bumbunya. Bumbu tersebut kadangkala menipu, kadangkala sesuatu yang saktun, dia tidak kontrol ucapannya, yang pada ujungnya jatuh pada dosa. Ini orang yang banyak apa? Bicara. Orang yang banyak bicara tanpa ilmu akan menyebabkan hatinya keras dan kaku. Karena orang yang banyak bicara itu akan menjadi apa? Tukang ngeyel. Kalau orang yang terdidik menjaga lisan, begitu mendengarkan ayat atau hadis Nabi atau nasihat atau wejangan sesuai dengan nas yang sahih, maka lisannya akan dijaga, tidak terbesit menolak, mengingkari atau mengkritisi. Tetapi kalau orang yang memang pandai ngomong, pintar ngomong, ya, maka dia akan menggunakan lisannya yang pada ujungnya akan menyebabkan hatinya keras. Disebutkan di sini oleh beliau, ucapan Ibnu Umar, la tukthirul kalama bighairi dzikrillah, janganlah kalian memperbanyak ucapan yang di situ kosong dari zikrullah. Jangan. Fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillah yuqassil qalba. Karena banyaknya ucapan, banyaknya perkataan, banyaknya berbicara yang kosong dari zikrullah, itu akan menyebabkan hati itu menjadi keras. Ya. Wa inna abadan nas anillah alqalbul qasi. Dan ketahuilah sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah manusia yang paling keras hatinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekali lagi, ini berkaitan dengan menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Tapi bukan berarti tidak berbicara. Bahkan Nabi mengatakan, falyakul khairan. Berucaplah engkau dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik diantara maknanya adalah qawlan sadidan. Yang ada dalam ayat Al-Quran adalah ucapan yang sesuai dengan ridwanullah, sesuai dengan ridho Allah, sesuai dengan syariat Allah. Itu qawlan sadidan atau qawlan khairan, ucapan yang baik. Sebagai orang tua, apalagi kita yang sudah memiliki anak yang menginjak remaja, laki-laki sudah umuran 10, 11, 12, 13, harus kita berbicara. Ingatkan sholat jamaah, jangan tinggalkan. Ke masjid, ke masjid. Subuh kadang susah bangunnya, Ada tidak yang punya problem anak kayak gitu? Ada. Bangunkan, jangan diam. Lah, meneng baiklah men. Diam katanya selamat. Walah, salah terap. Harus, kalaulah seandainya, kalau bahasa kita, jangan berhenti-berhenti mengingatkan anak, memerintahkan anak. Ya, terus. Sholat di masjid. Yang punya putri, diingatkan sholat di rumah, jaga aurat. Engkau sudah besar, kalau keluar dari rumah, harus memakai jilbab yang syar'i. Jangan membuat fitnah para laki-laki yang melihatmu, melihat kemolekanmu, melihat tubuhmu, mereka terangsang dan berbahaya bagimu nak. Kamu menyebabkan orang lain berdosa. Tutup auratmu nak, ingatkan. Terus sampai itu terdidik bagi anak kita. Orang bosan-bosan dalam mengingatkan. Ini letak lisan. Bisa dipahami hadirin? Kalau seandainya ada orang mengatakan, kala cerewet lu. Ngerti cerewet pak? Cerewet ramaku lu. Umpamane, ya. Tetapi dalam hal kebaikan itu harus. Karena kita bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sudah sekali lagi anak itu menginjak remaja baligh atau balighah, harus dijaga. Ya. Maka jangan kita berdiri dengan ayat ada hadis ini. Diamlah, diam, diam, diam seribu bahasa. Dikasih tahu putranya antum tadi enggak sholat jamaah di masjid. Diam saja antumnya. Diingatkan lagi besok oleh ustadznya. Anak antum enggak sholat jamaah, kemana? Diketahui anak antum mancing. Diam lagi. Tengok orang meneng, orang ngomong-ngomong meneng bae wong e, Pak. Dengan dalil falakul khairun au liyasmut. Waduh, salah terap. Ya. Salah terap. Menjaga lisan itu pada tempatnya. Jangan mengucapkan yang tidak baik, tetapi harus bersemangat mengucapkan yang baik. Berikut ini disebutkan athar para sahabat. Kata beliau, qala Muhammad bin Ajlan, innamal kalamu arba'atun, an tadhkurallaha wa taqra al-Qur'an wa tas'al 'an 'ilmin fatukhbiru bihi aw takallam fima yu'nika 'an amri dunyak. Berbicara itu pada empat hal. Innamal kalamu arba'atun. Berbicara itu pada empat hal. An tadhkurallah, yang pertama dalam rangka berzikir kepada Allah. Ini letak penggunaan lisan. Yang kedua, wa attaqra al-Qur'an, engkau membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, wa tas'al 'an 'ilmin fatukhbiru bihi. Yang ketiga, engkau gunakan lisan untuk bertanya tentang ilmu, maka engkau akan diberitahukan ilmu itu. Dan yang keempat, takallam fima ya'nik min amri dunyak. Yang keempat, engkau berbicara pada perkara-perkara penting dalam urusan duniamu. Perkara penting dalam urusan apa? Dunia. Urusan dunia banyak. Pekerjaan, dagang, yang penting. Adapun yang mubah atau bahkan na'udzubillah min dzalik yang haram, jauhi. Jauhi. Mencela, mengumpat, menipu, berbohong, ucapan mungkar, maksiat, omong jorok, omong kotor, omong yang cabul, yang tidak perlu, yang semuanya itu hindari. Jaga lisan. Kuasai lisan. Bisa menguasai lisan tidak kira-kira apa? Ucapan ini mudah. Bisalah, ini kan mulut-mulut saya sendiri, masa enggak bisa menguasai? Prakteknya, Masya Allah, ada saja yang lemboni bojo dan sebagainya. Ini, suami bohong sama istri. Istri bohong sama suami. Nah. Atau sesama ikhwan, sesama ummahat menipu, berdusta. Ini hal-hal yang dihindari. Afatul lisan banyak. Bid'ah, nifak, syirik, banyak. Tatayur, banyak jenisnya. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari hal itu semuanya. Berkata rajulun li Salman Ausini, yani Salman al-Farisi, dimintai nasihat oleh seseorang. Qala la takallam, qala ma yastati'u man 'asha bin nas al yatakallam. Salman al-Farisi pernah ditanyai atau dimintai nasihat oleh seseorang. Nasihatnya apa? La tatakallam, jangan kamu bicara. Nasihatnya, jangan kamu berbicara. Ini perhatikan, yang namanya nasihat itu ikhwan, kalau diminta individu, kadang para salaf melihat sosok orang ini. Orang ini tipikalnya kayak apa? Kalau orang ini pemarah, Nabi menasihati kepadanya, la taghdab, jangan kamu marah. Karena didapati oleh Nabi, orangnya suka apa? Marah. Kalau ada orang datang kepada antum, seperti kepada Salman Farisi, orang ini ngomong terus. Nantek mong bosen kerungu bak. Kon aja ngomong, ngomong maning. Maka nasihatnya, la tatakallam, jangan kamu bicara. Orang ini sedikit protes kepada Salman al-Farisi, ma yasati' man 'asha fi an-nas alaytakallam, enggak mungkin orang hidup di tengah masyarakat, di tengah manusia enggak berbicara. Bagaimana kok enggak ngomong hidup di tengah masyarakat? Ini maka Imam Salman al-Farisi mengatakan, fa in takallamta fatakallam bihaq. Kalau kamu memang harus berbicara, berbicaralah dengan yang baik, yang benar. Wa illa, kalau tidak bisa, uskut, diam kamu. Apalagi dalam bab ilmu. Kalau engkau tahu ilmunya, sebutkan, sebutkan. Itu ibadah, itu fungsi lisan, menyampaikan ilmu. Tetapi dalam hal yang engkau tidak tahu ilmunya, diam, selamat kamu. Apalagi dalam hal sebuah fitnah berkecamuk yang belum jelas mana yang benar, mana yang salah, informasi begini, informasi begitu, si fulan begini, si fulan enggak jelas, saya tidak tahu, ada berita begini, wallahu alam, ada berita begini, wallahu alam. Ketika belum jelas, jaga lisan, jangan ikut-ikutan, engkau bukan kapasitasnya. Tetapi ketika sudah jelas, bainal muhiq wal mubtil, mana yang benar, mana yang salah. Setelah ada ulama yang berbicara, atau ustaz yang menerangkan, ini yang benar, ini yang salah, dengan pembuktian, dalil seperti ini, bukti-bukti seperti ini. Kalau sudah jelas, maka berbicaralah dengan yang benar. Yang benar engkau katakan benar, yang salah engkau katakan salah. Bisa dipahami hadirin ini, dan itu adalah kapasitas kita menyampaikan yang hak, al-haq, setelah diterangkan oleh seorang yang alim, dan menerangkan yang batil sebagai batil ketika memang sudah jelas perkaranya diterangkan oleh seorang yang alim. Bisa dipahami hadirin ya. Setengah 12. Jam berapa ini? Sampai duhur apa? Gimana saya cerita? 5 menit lagi. Zen. 5 menit lagi. Kemudian disebutkan sebuah riwayat dari hadis Barra bin Azib yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibn Hibban dan yang lainnya, anna rajulan qala ya Rasulullah alimni amalan yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan apa sajakah yang bisa memasukkan aku ke dalam al-jannah. Amalan apa sajakah yang bisa memasukkan kepadaku ke dalam surga. Tentunya dengan rahmat Allah, dengan ridha Allah, kita mengamalkan berbagai macam amalan yang dengan sebab itu Allah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita mendapatkan al-jannah. Di antaranya Rasul menyebutkan at'imil ja'i', berikan makan kepada orang yang lapar. Waskil dhaman, dhama'an, dan berikan dhaman, yakni berikan minum kepada orang yang haus. Wa'mur bil ma'ruf wanhanil munkar, ajarkan, perintahkan kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari yang munkar. Fa ilam tutiq dzalik, kalau kamu tidak mampu itu, fakaf lisanak illa min khair. Kalau kamu tidak mampu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, maka jaga lisanmu, tahan lisanmu kecuali dalam ucapan-ucapan yang baik. Yang terakhir kami sampaikan ucapan para tabi'in semisal Imam Fudail bin Iyad, beliau memberitahukan kepada kita betapa susahnya dan beratnya menjaga lisan. Qala al-Fudail bin Iyad, ma hajjun wala ribatun wala jihadun ashadda min habsil lisan. Tidak ada haji, tidak ada ribat, tidak ada jihad yang lebih keras tantangannya dari menjaga lisan. Ini. Sehingga menjaga lisan bukan hal yang remeh atau yang gampang, bukan. Terus menerus lisan ini dijaga, dirawat, dipelihara. Kemudian disebutkan oleh ulama yang lainnya, Imam Ibn Mubarak, menjaga lisan itu bagaikan semisal emas karena beratnya seorang dalam menjaga lisan. Demikian pula dengan ulama yang lainnya, semisal ucapan Umar Ibn Abdul Aziz rahimallahu ta'ala, as-samitu ala ilmin kalmutakalim ala ilmin, seorang yang diam di atas ilmu, dia bagaikan orang yang berbicara di atas ilmu. Faqala Umar, inil arju ayat ayyakuna al-mutakalim ala ilmin afdaluhuma yawmal qiyamati halan. Ini seorang yang berbicara di atas ilmu itu yang paling afdal, kemudian orang yang diam di atas ilmu itu pun afdal. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini satu dari sisi tiga faedah yang ada dalam hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Ini sisi pertama. Sisi yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakum jarau, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Dan ini pembahasan tersendiri dalam kitab ini, beberapa lembar tersendiri. Kemudian sisi yang ketiga adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Dua sisi yang kedua mudah-mudahan disampaikan oleh asatidah yang ada di sini, atau mungkin sudah pernah disampaikan, ini sebagai murajaah dan sebagai mengingatkan kita semuanya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikanlah peringatan Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka meraih al-jannah. Lebih dan kurangnya kami maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.